Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Muhammad ibn Hibban rahimahullah, kita memasuki bab ke-9. Beliau sebutkan dzikru istihbabi luzumil mudara wa tarkil mudahanati ma'an nas. Penjelasan tentang sunnahnya orang itu bermudharah dengan orang lain, menjaga hubungan baik, walaupun mungkin harus berkorban dirinya sendiri, apa yang dia miliki, harta atau yang semisalnya, demi kemaslahatan. Dan larangan atau celaan dari mudahana, lawannya, orang mengorbankan agama demi kepentingan duniawi. Bab ini beliau sebutkan karena berkaitan erat dengan bab ke-8 yang telah lalu. Bab ke-8 kemarin, al-hath ala tahabbub, anjuran untuk orang mencari cinta ke orang lain. Berbuatlah sesuatu agar kamu dicintai, disenangi orang. Tinggalkan segala yang membuat orang benci dan tidak senang kepadamu. Telah lalu penjelasannya. Maka sekarang beliau perlu menjelaskan bahwa terkait bab ke-8, tahabbub ilan nas, mencari cinta orang, bukan berarti engkau mengorbankan agamamu. Bukan berarti mudahana, engkau tinggalkan prinsip-prinsip manhaj, akidahmu, dengan dalih agar dicintai orang, agar diterima orang. Tidak. Itu tidak berarti mudahana. Taib. Qala rahimahullah amba'ana Muhammad ibn Hasan ibn Qutaibah al-Lakhmi bi Asqalan wa Umar ibn Sa'id ibn Sinan al-Ta'i bi Manbij. Qala haddathana ibn Wadih. Qala haddathana Yusuf ibn Asbat. Qala haddathana Sufyan an Muhammad ibn Munkadir an Jabir radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah SAW mudaratun nas sadaqah. Dengan lawak riwayat yang beliau sebutkan sanadnya tadi dari Jabir, bahwa Rasulullah katakan bermudarat kepada orang lain itu sedekah. Kamu berbuat baik, menjaga hubungan baik dengan orang, kamu berkorban dengan apa yang kamu miliki, ini pribadimu, demi menyelamatkan agama, untuk dakwah, maka itu sedekah, perbuatan baik, mudarat. Namun hadis dengan riwayat ini dilemahkan, termasuk oleh Syekh Albani rahimahullah. Namun ala makna, makna yang terkandung di dalamnya sahih dan terwakili mungkin dengan hadis ma'ruf, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di Tirmidzi dan yang lain. Kata Aisyah, ista'dzana rajulun ala Rasulillah SAW wa ana indah. Ada seseorang minta izin kepada Rasul untuk masuk menemui beliau, dan aku di situ bersama Rasulullah. Faqala, maka tahu orang ini yang datang, Rasulullah katakan, bi'sa ibnul ashirah au akhul ashirah, jelek orang ini, buruk orang ini. Disebutkan begitu karena dia dikenal safih, kurang akalnya, ngawur, banyak jahalah, kejahilan-kejahilannya, tapi dia musallat ala qaumih, dia memimpin kaumnya, dia kepala suku. Artinya di belakang dia banyak orang. Safi, tapi di belakang dia banyak orang, dia pemimpin di kaumnya. Qala thumma adzina lahu, kata Aisyah. Kemudian Rasul izinkan masuk, beliau temui. Fa'alana lahul qaul. Ketika Rasul menemui dia, Rasul bermuka manis dan ramah tamah, sopan, santun dengannya, lemah lembut perkataan beliau di hadapan orang ini. Falamma kharaja, begitu orang ini pulang keluar, qultu, Aisyah melihat ada yang kurang tepat menurut Aisyah. Maka beliau tanyakan, ya Rasulullah, qulta lahu ma qulta thumma alanta lahul qaul. Ya Rasulullah, tadi sebelum masuk engkau cela orang ini, bi'sa ibnul ashirah, bi'sa akhul ashirah. Tapi begitu dia masuk, engkau santun, lemah lembut perkataanmu padanya. Nah, bagaimana ini? Faqala, maka Rasulullah katakan, ya Aisyah, inna min syarrin nasi man tarakahun nasu au wada'ahun nasu ittiqa'a fuhsyihi. Di lafaz lain, ittiqa'a syarrihi. Wahai Aisyah, orang yang paling jelek di sisi Allah kedudukannya adalah yang ditinggalkan orang karena ditakuti fuhusnya. Fuhusnya ini fil qaul. Ini orang kenal dia, kalau sampai ada crash sama dia, ada masalah, ada perselisihan, ada ini, maka dikenal mulutnya jelek, tajam, jahat. Atau lebih umum lafaz yang kedua, ittiqa'a syarrihi. Dia ditinggalkan orang ditakuti kejahatannya. Baik itu kejahatan lisannya, fuhush, atau kejahatan yang lain, mungkin fisiknya bahkan. Yang jelas dia ditakuti orang kejelekannya. Ditakuti lisannya, ditakuti fisiknya. Kalau sudah bermasalah dengan orang, jelek lisannya, tidak bisa dia jaga, atau jelek respon yang dia berikan kepada orang yang bermusuhan dengannya. Rasulullah SAW tidak ingin ada pada beliau sifat semacam itu. Makanya beliau ini mudarat. Di hadapan orang ini beliau mudarat. Senyum, berlemah lembut, santun dalam tutur kata, disambut dengan baik. Hadis itu semakna dengan ini. Qala Abu Hatim, kata Ibn Hibban, fal wajib alal aqil an yalzamal mudara ma'aman dufi'a ilaihi fil ishrah. Maka kewajiban orang yang berakal, uqala, untuk selalu bermudarat seperti Rasulullah SAW. Nah, ini menjaga hubungan baik, muka, senyum, tutur kata sopan, dijaga kesantunan. Ma'aman dufi'a ilaihi fil isyrah, terutama dengan orang yang dia lafad, syuf lafadnya Ibnu Hibban rahimahullah, dufi'a ilaihi, menunjukkan bukan ikhtiar dia, bukan mau dia, tapi dufi'a ilaihi, ada beberapa orang yang terpaksa, mau gak mau kamu harus menghadapi mereka. Bukan pilihan kamu, kamu tahu ini orang jelek, fulan ini gak baik, fulan ini sefih, fulan ini begini, fulan ini begitu. Kamu gak ingin, kalau itu pilihan, gak ingin kamu pilih dekat sama dia, bermuamalah. Tapi terkadang, perkaranya di luar kehendak kita, kita gak bisa milih. Mau gak mau harus berhubungan dengan orang itu. Entah apa itu bentuknya, yang jelas mau gak mau harus ketemu dia, harus bermuamalah dengan dia. Nah, jika memang terpaksa harus, ini yang Ibn Hibban katakan, bermudarohlah. Jangan tunjukkan kebencianmu padanya, terutama orang yang ditakuti dari kejahatannya, orang-orang yang ditakuti kejelekannya. Beliau katakan, min ghairi muqarafatil mudahana, selama kamu tidak harus bermudahana dengannya. Kamu tidak harus mengorbankan agamamu, prinsip-prinsip manhajmu dalam bermuamalah dengannya. Idzil mudarat minal mudari sodakoh. Karena kalau itu mudarat tadi, dari orangnya, mudari orangnya yang bermudarat, sedekah baginya berdasarkan hadis yang beliau riwayatkan tadi. Mudaratun nas sodakoh. Artinya kamu berbuat baik, pahala, bermudarat. Dan Rasul mencontohkan, sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sedekah. Wal mudahana minal mudahin takunu khati'atan alaih. Beda dengan mudahana yang itu merupakan dosa dan kejelekan baginya, bagi orangnya yang bermudahana. Wal faslu bainal mudarat wal mudahana. Adapun pembedanya antara mudahana dan mudarat, huwa an yaj'alal mar'u waqtahu fir riyadhati li islahil waqti alladhi huwa bihi muqimun biluzumil mudara. Orang memanfaatkan waktunya, membiasakan diri berjuang, riyadhah, yang dimaksud membiasakan dirinya berjuang untuk membenahi usia dan waktu yang dia berada padanya, untuk bagaimana dia bermudharat, karena mudharat enggak ringan. Enggak gampang. Makanya perlu riyadhah, perlu dibiasakan. Karena kamu tahu orang ini kamu enggak senang. Seperti yang Rasulullah katakan, Rasul enggak senang. Rasulullah cela, bi'sa ibnul asyirah, bi'sa akhul asyirah, jelek orang ini, sefi. Kadang kita dihadapkan pada orang-orang semacam itu. Kita tahu sepak terjangnya. Kita tahu tindak tanduknya orang ini. Kita ngerti betul mungkin statement-statementnya, omongan-omongan dia yang nyakiti hati. Kita benci, enggak senang. Tapi tadi, seperti kata Ibnu Hibban, duvia ilaihi. Mau enggak mau, terpaksa harus dihadapi. Makna yang semacam itu yang disebutkan riwayat dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Darda pernah mengatakan, inna lanakshiru fi wujuhi aqwam wa inna qulubana tal'anuhum. Kami ini sahabat, bayangkan di zaman itu sahabat sebaik-baiknya generasi umat ini, enggak ada yang lebih baik dari mereka. Orang yang dipuji oleh Allah, oleh Rasulnya, siapa yang lebih dari mereka imannya? Enggak ada. Kata Abu Darda, terkadang kami, yakni para sahabat, beliau bukan katakan aku, inna, menunjukkan itu ma'ruf di kalangan sahabat. Lanakshiru fi wujuhi aqwam. Terkadang kami pun mau enggak mau bermuka manis, memaksa wajah kami untuk tampak baik di hadapan suatu kaum, beberapa orang tertentu. Sementara hati-hati kami melaknatinya. Hati kami melaknatinya, tahu siapa orang ini, enggak senang, mereka benci. Tapi sekali lagi seperti Ibnu Hibban katakan, duvia ilai, enggak bisa. Kalau kamu tidak mudarat, tidak menghadapi dengan baik orang seperti ini, kamu akan terkena dampak negatifnya. Mending dalam tanda kutip, mending kalau kamu pribadi yang terkena dampaknya. Tapi kalau lebih besar dari itu, yang terkena dampak adalah dakwah secara luas. Karena kamunya tidak menjaga, akhirnya dia mungkin punya kekuasaan, punya massa, punya ini, ditakuti, punya, bisa-bisa dirugikan dakwah karenanya. Abu Darda sahabat, kurang apa? Terkadang kami senyum, bermuka manis di hadapan suatu kaum, sementara hati kami melaknatinya. Dan itu bukan nifak, beda. Dan itu bukan dulwajhen, orang yang bermuka dua, beda antara yang dia tampakkan dengan yang beda. Karena yang ini mudarat, ada babnya dalam syariat, ada porsinya. Demi kemaslahatan agama, demi kemaslahatan dakwah, demi kebaikan untuk dirimu, untuk orang lain, untuk dakwah, kamu korbankan dirimu, kamu korbankan hartamu. Rasulullah sendiri kurang apa? Sebelum masuk beliau celah, bi'sa ibnul asyirah. Begitu masuk beliau bermuka manis. Aisyah sampai sempat terheran. Qulta ma qulta falamma dakhal alanta lahul qaul. Engkau cela tadi orang ini, begitu masuk engkau santun, engkau terima dengan hangat. Maka beda. Tadi kata Ibnu Hibban perlu dibiasakan untuk bermudharah. Min ghairi thalmin fiddin. Ini. Kata Ibnu Hibban, tanpa kamu mengorbankan agamamu. Thalm itu lubang atau celah. Thulmah. Artinya kalau agamamu itu semula utuh, enggak harus kamu lubangi, kamu celah. Ada yang kamu tinggalkan, ada yang kamu mengalah demi orang ini. Enggak, bukan agama yang dikorbankan, tapi dirimu sendiri atau apa yang kamu miliki. Min jiha minal jihad. Sama sekali, dari sisi manapun, dengan cara apapun, dengan bentuk apapun, dengan alasan apapun, enggak boleh agama yang jadi korban. Famata ma takhallaqal mar'u bi khuluqin syabaha ba'dhu ma karihallahu minhu fi takhalluqihi fahadha huwal mudahana. Tapi begitu dalam rangka tadi orang sudah sampai tingkat menyerupai orang-orang atau perbuatan yang dibenci oleh Allah, maka itu mudahana sudah. Perbuatannya menyerupai munafikin, perbuatannya menyerupai murjifin. Dia jadikan permainan dan alat jual beli agamanya. Maka itu haram, mudahana. Lal mudarah, bukan lagi mudarah. Li'anal aqil yajtanibul mudahana. Maka kewajiban orang yang berakal menjauhi mudahana. Li'anna aqibataha tasiru ila qull. Karena kalau mudahana, ujung-ujungnya berakhir pada al-qull. Al-qull an-nuqsan. Artinya, cela dan kejelekan berkurang iman dan agama seseorang. Itu mudahana. Akhirnya kendor istiqomahnya, itu mudahana. Berujung kepada pengorbanan prinsip-prinsip yang semula dia kenceng, pak boleh ini haram, ini begini. Hanya ini dia ngalah, ini dia tinggal, ini dia lakukan, ini dia langgar. Ada mudahana. Wa yulazimul mudara li annaha tad'u ila salahi ahwalih wa man lam yudarin nasi malluhu. Teruslah bermudara karena itu mengajak dirimu untuk kemaslahatan kondisimu. Artinya selalu kamu dalam kebaikan, selalu kamu istiqomah, tetap dalam khair, tetap dalam dakwahmu, tetap dalam kebaikanmu. Ini mudharah, hasilnya baik, maslahat. Dan setiap maslahat atau yang mengajak kepada maslahat pasti itu diperintah, dianjurkan oleh syariat. Sebagaimana segala yang rusak atau mengajak mengarah kepada kerusakan akan dilarang oleh syariat. Dan orang yang tidak bermudarat kepada orang-orang akan bosan dan benci dengannya. Kalau enggak mudarat dia, enggak ada mudarohnya, enggak bisa memposisikan diri, apa yang seharusnya dia lakukan, dia katakan di hadapan siapa dia ini, maka orang tak akan senang dengannya. Terutama kalau itu talibul ilm, penuntut ilmu, kata Ibnul Jamaah rahimahullah, prinsipnya tentunya seorang talib jangan bergaul, jangan bermuamalah kecuali dengan dua orang. Satu orang yang dia mendapat faidah darinya, dia dapat ilmu, dia dapat nasihat, dia dapat masukan baik. Atau yang kedua, orang yang dia bisa memberi faidah kepadanya. Itu prinsip dasarnya. Poinnya itu, imma kamu bisa menimba kebaikan darinya, atau kamu yang menuangkan kebaikan untuknya. Namun kata Ibnul Jamaah, jika memang terpaksa, seperti Ibnu Hibban katakan, kepada orang yang menyia-nyiakan waktu dia, enggak ada gunanya, dia enggak dapat faedah, dia pun enggak bisa memberi faedah, maka dia menghindar darinya, tapi dengan cara yang terbaik. Bahasa Ibnu Jamaah, falyatalattaf fi qat'i ishratihi. Dia harus mutus. Dia putus agar tidak hubungan dengan ini. Dia putus menjauh, tidak bermuamalah dengannya, tapi dengan talattuf. Dengan selunak mungkin, seramah mungkin. Dia menghindar dengan halus. Mungkin kalau bahasa orang sekarang disebut, kalau orang Medan bilang, main cantik lah. Main cantik. Bagaimana dia gak terasa? Orang ini gak terasa, loh, kok diperlakukan begini saya? Jangan terang-terangan memperlakukannya seperti itu. Sebelum pergaulan itu kepada orang yang jelek semacam ini menguasai dirinya. Karena kalau menguasai dirinya, nantinya dia akan semakin sulit, semakin berat untuk melepas, menghindar. Mumpung masih baru, masih ini, menghindarlah dengan cara baik. Mudarah kata Al-Hafid Ibn Hajar rahimahullah berarti khafdul janah. Kamu meletakkan sayap, seakan-akan kamu punya sayap. Yang punya sayap seperti burung misalnya, cenderung kan ingin tinggi, terbang. Kalau seandainya kamu ada sayapmu, jangan kamu lebih tinggi terbang di atas orang ini, tapi letakkan sayapmu, tawadhu'lah di depannya. Kepada orang lain, warifq bil jahil, juga kalau yang kamu hadapi orang jahil, urfuq, bersabarlah, jangan merespon berlebih, jangan terbawa emosi, jangan kamu bereaksi karena dia mungkin saja dia ucapkan ini, dia ucapkan itu, mungkin menguji kesabaranmu. Rifq pada orang jahil yang rifq. Begitu pula rifq kepada orang fasik. Kalau kamu dalam rangka bernahi mungkar kepadanya, kamu tahu dia melakukan suatu kemungkaran, fasik orang ini, bagaimana kamu mencegahnya? Mudarat. Sampaikan dengan cara terbaik. Yatarafaq, berlemah lembut kepadanya. Watarkul ighlat alaih, dan jangan kamu kasar kepadanya. Jangan kamu kasar kepadanya. Bahasa itu penting. Penyampaian. Walaupun kadang maknanya sama, tapi penyampaian dan redaksi bisa fatal terkadang akibatnya. Yuqal, disebutkan ada seorang raja mimpi, ya mimpi apa gitu, dia butuh takwil, penafsiran mimpinya apa. Dia panggil tukang mimpi di negerinya yang pintar bisa mentafsirkan mimpi siapa. Orang pertama datang, disebutkan aku mimpi begini, gini, gini. Apa maknanya? Maaf ini Tuan Raja, tapi saya harus katakan, menurut penafsiran saya, mimpi Tuan Raja ini berarti Baginda Raja, orang yang pertama mati di keluarga Anda. Daripada yang lain-lainnya, anak, istrinya, saudaranya, dan yang lain, di istana, Baginda yang pertama mati. Marah Tuan Raja, namanya Raja, tersinggung dengan ucapan semacam itu. Walhasil dia perintahkan untuk dipenjara dan disiksa orang ini. Panggil yang lain dengar kisah penafsir yang pertama ini di penjara di ini. Ini mimpi begini, apa penafsirannya? Dia cari bahasa yang Masya Allah dan redaksinya sama maknanya, tapi beda penyampaiannya. Apa penafsirannya? Dia katakan kalau menurut penafsiran saya dari mimpi raja, tampak keluarga-keluarga Baginda Raja, istri, anak, saudara, yang lain, sepertinya umurnya lebih panjang dari Baginda Raja. Kan lebih enak. Umur mereka lebih panjang. Yang ini, Anda pertama mati. Maknanya sama, apa beda? Sama. Gak ada beda. Tapi yang ini, halim, santun bahasanya. Seperti itulah kadang. Mudara butuh penggunaan bahasa, penempatan kata-kata, dan itu butuh pengalaman, butuh seperti kata Ibn Mas'ud, al-halim dhu tajribah. Orang yang santun, yang hakim, orang bijak itu yang berpengalaman, punya pengalaman. Dia ngerti untuk menghadapi orang seperti ini gak bisa dengan cara ini. Kalimat seperti ini gak pantas diucapkan. Apa yang seharusnya dilakukan. Pengalaman yang mendidik, mengajari dirinya. Begitu kepada orang fasik, kata Hafidh, mudarat, kamu ingin mencegah dia dari kemungkarannya, maka cegah dengan rifq. Larang, nasihati, tapi dengan cara rifq. Tidak harus dengan kata-kata tajam, yang mungkin dia semakin marah, semakin jauh dari agama, semakin pobi dengan orang soleh. Wal ingkar alaihi bilutfil qawli wal fi'il. Mengingkari apa yang dia perbuat, tapi dengan kalimat atau dengan perbuatan yang baik, yang berakhlak, yang mulia. La siyama idah tija ila ta'alluf, terlebih-lebih lagi kalau yang fasik ini butuh ditaklif, karena dia misalnya punya kekuasaan, punya massa, ditakuti. Kalau kamu salah dalam bersikap kepadanya, bisa berimbas jelek pada dirimu, pada dakwahmu. Maka orang yang lebih dibutuhkan taklifnya, diambil hatinya, lebih-lebih lagi dibutuhkan mudarat kepadanya. Wahia min akhlaqil mu'minin, dan mudarat akhlak mu'minin. Wa mandub ilaiha, dan dianjurkan sangat dalam syariat. Adapun mudahana, dia terambil dari dihan. Semula maknanya orang yang menampakkan sesuatu dan menyembunyikan sesuatu lain yang bertentangan dengannya. Maka dia ketika bersama orang fasik, dia menampakkan keridhaan. Dia tampakkan kalau dia ridho dengan kefasikan yang dia lakukan, tidak ada ingkarul mungkar, tidak ada nasihat, ikut larut dalam kefasikannya, dia candaria, ketawa, dan ya larut. Hatta si fasik tidak akan mengira kalau orang ini benci atau mengingkari perbuatannya. Sudah seperti dia. Beda dengan yang pertama, dia bernasehat tapi dengan cara santun, dengan cara baik. Atau kalau Ibnu Qayyim dalam Ar-Ruh, beliau sebutkan mudarah talatuf bil insan. Kamu berlemah lembut, berakhlak kepada orang lain untuk mengajaknya kepada al-haq, atau mengeluarkan dia dari kebatilannya, menghindarkan orang ini dari batil dengan cara yang baik. Mudahana talatuf juga, orang senyum ramah tamah, dia sopan tanpa berlemah lembut, tapi untuk membenarkan atau membiarkan orang dalam kebatilannya, dan dibiarkan orang itu melanjutkan hawa nafsunya. Maka jauh berbeda antara mudarat dengan mudahana. Mudarat itu untuk ahlul iman, mudahana untuk ahlin nifaq. Jauh berbeda. Dan begitulah seperti yang Ibnu Qayyim katakan, akhlak mukminin yang kita dapati dari udhama, orang-orang besar, para sahabat tadi, Abu Darda, bahkan sebelum itu Rasulullah SAW, Abu Darda, dan a'immah, orang-orang soleh, panutan kita. Mereka bermudarat. Kita jadi ingat nasihat dan wasiat dari Al-Walid Al-Allamah Al-Syeikh Ubaid Al-Jabiri Hafizahullah, saat kita pernah berhubungan dengan beliau minta bimbingan. Walhasil, dari antara lain nasihat berharga yang beliau sampaikan, kata beliau, ya auladi, wahai anak-anakku, ini kita murid-muridnya, asatidah yang di sini, jangankan antum yang di negeri jauh seperti itu, enggak ada ulama, enggak ada masyayikh kibar, kami di sini ini, artinya fi qa'rid da'wah, di kantongnya dakwah, di dalam dakwah terkuat di sana tentunya, di situ para ulama, di situ masyayikh. Kami saja di sini, negeri-negeri tauhid, hukumah-hukumah muslimah, tahkum bisyariatillah, berhukum dengan syariat Allah. Itu pun terkadang, kata beliau, kami enggak bisa berbuat banyak kepada beberapa person, orang yang kadang kami ya harus mudarat, enggak ada pilihan lain. Harus berlemah lembut, bermuka manis, menampakkan kesopanan kepadanya. Dalam keadaan hati-hati kami melaknatinya, membencinya. Seperti Abu Darda katakan, wajah kami senyum sementara hati-hati kami melaknatinya. Itu di sana, kif antum yang berada di negeri jauh seperti itu, yang lebih berkuasa mereka, mereka lebih banyak, mereka punya kekuatan, mereka punya masa, mereka punya ini, punya itu, segala macamnya. Antum dalam keadaan minoritas yang sangat kecil sekali. Artinya lebih membutuhkan mudarat di tengah-tengah kondisi dakwah semacam itu. Mendorong orang untuk tidak gegabah dalam dakwahnya, enggak bisa dengan ceplas-ceplos. Kemudian dengan dalih dakwah salaf ini jujur dan terbuka, dakwah salaf ini enggak kenal basa-basi, ceplas-ceplos ngomongnya semaunya, berujung kepada madharat. Dan berapa banyak kasus yang itu berakhir dengan diusir, yang itu ditutup tempat pendidikannya, yang itu dimasa, grebek dengan paksa. Alhamdulillah. Kondisi mereka jauh lebih besar, lebih banyak, gak mungkin dihadapi dengan cara-cara semacam itu. Butuh mudarat, talatuf, kelembutan, kesabaran. Ya memang berat. Bagaimana kamu di hadapan orang yang kamu benci, kamu enggak senang, kamu tahu sepak terjangnya sangat merugikan dan sangat ini, tapi dia berkuasa. Dia punya pengaruh cukup kuat dan dahsyat. mau enggak mau kamu harus mengalah. Mengorbankan dirimu, harta bendamu, demi kemaslahatan dan kebaikan dakwah. Mudarat. Kelanjutannya insya Allah masih panjang, kita lanjutkan pertemuan depan. Bi'idnillahi ta'ala, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillah.